bujang bukan, tapi aku sedang pisah ranjang. Dibilang sendiri, aku punya istri. Dibilang beristri, aku bodoh sendiri. Tidur ranjang besi, bantal guling jari yang ada hanyalah gelisah di pikir, pikir percuma, punya istri pun percuma. Dibilang sendiri